Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini. Masih surat Al-Fatihah. Ayat berapa sekarang? Hah? Bukan 5. Baru mulai tah? 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang 3 atau sekarang 4? Baik. Apa di antum terakhir? Loh. Satu lah baru berangkat lah. Nah, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yansurukallahu nasran aziza. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana. Na'am ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang Fathul Makkah, peperangan Makkah dan kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang termasuk operasi besar, dan juga di situ ada Suluh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, dan sudah ana terangkan walaupun tidak detail sekali, lumayan tentang bab ini. Naam, walhasil betul-betul Rasulullah SAW mempraktekkan apa yang Allah berikan kepada beliau dan yang Allah perintahkan untuk betul-betul bersabar. Naam, karena perjanjian itu sangat merugikan kaum muslimin. Bersabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Nah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'di rahimahullah, Allah sudah mengampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Namun bagaimana beliau beribadah kepada Allah, bagaimana beliau sabar, bagaimana beliau dalam berdakwah, walhasil luar biasa agar disuri tauladannya oleh umatnya. Kemudian di ayat berikutnya, naam, tadi disebutkan wa yansurukallahu nasrun aziz, dan Allah subhanahu wa ta'ala pastilah menolong engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasrun aziz, pertolongan yang aziz, kawi, kawiyan, yang kuat. La yatadadda fihi al-islam bal yahsulul intisar tam wa qam'ul kafirin wa dhallahum wa qam'ul kafirin wa dhallahum wa naqasahum ma'a tawaffarul muslimin wa numuwahum wa numuwa amwalahum. Untuk melihat bagaimana salam Vietnam, ketika Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin dengan pertolongan yang kawi, yang kuat, kokoh. Naam. Tidak ada kerendahan pada Islam sama sekali. dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan betul-betul pertolongan itu sempurna. Dan orang-orang kafir betul-betul terpatahkan, terkalahkan, terpatahkan semuanya dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka. Wadah. Karena memang dikabulkan oleh Allah SWT permintaan Rasul, doa Rasul kepada Allah untuk tidak dijadikan umat beliau tertindas oleh orang kafir. Namun giliran meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari perselisihan, tidak dikabulkan. Karena senantiasa mereka itu sendiri dan sudah sunnatullah, sudah merupakan apa? Sunnatullah. Sataftariku hadhil umma ila 73 firqah kullah binar illa wahidah. Umat itu akan pecah, kata Rasulullah, menjadi 73 golongan, semua terancam nar kecuali satu. Wahiyal jama'ah ma'ana alihi al-yum wa ashabi. Yang selamat satu, yaitu siapapun yang bersama Rasul dan sahabatnya. Jadi enggak ada pimpinan. Presidennya Ahlussunnah siapa? Enggak ada. Gubernurnya enggak ada. Satu orang. Nah, sebagaimana tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, alal haq, di atas al-haq, di atas naungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bimbingannya dan petunjuknya dan para sahabatnya, itu adalah yang selamat. Dan siapa ini? Siapapun. Dari kaum muslimin Ahlussunnah siapapun. Presiden bukan. Belum tentu. Fulan, alan, siapa saja. Al-haqqu wa ahluhu walau kunta wahda. Kebenaran dan pengikutnya sekalipun satu orang, ini yang selamat, yang dikatakan dengan al-jamaah. Ya, jangan keliru, harus perombongan. Nah, makanya Syekh Ubaid memberikan tambih kepada kita, hafizahullah, kita berdakwah itu bukan nujami'un nas, ngumpulkan orang, ngumpulkan orang, bukan begitu. Banyak-banyakan, bukan banyak-banyakan. Kenapa? Kalau itu nanti targetnya, kalau enggak dapat, kecewa. Ini yang tidak memungkinkan. Nah. Kenapa? Karena tolak ukur benar bukan banyak-banyakan. Seorang nabi pengikutnya hanya 1-2 orang. Apakah salah dakwahnya? Lah. Pilihan Allah kayak salah. Barakallahu fiik. Nah, demikian pula para masyayikh, para a'immah. Antum melihat bagaimana Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, Syekh Ahmad Najmi, Syekh Albani, Syekh Muqbil, mereka dalam awal-awal mereka berdakwah, satu orang, dua orang. Memulainya seperti itu. Ya. Ikhwati fid din, a'azin wa jazakumullah. Demikian pula kaum muslimin, itu kan terus itu berbondong-bondong ketika itu. Dan diabadikan dalam Al-Quran. Waro'aitan nasa yadkhulu fi dinil islami afwaja. Itu setelah Fathul Mekah. Betul-betul kamu engkau lihat wahai Muhammad SAW, manusia pada berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondongnya kaum muslimin di kala itu, sekaligus bertambahnya apa? Bertambahnya jumlah mereka dan juga harta pun benda melimpah ruah. Nah, begitu kenikmatan dari Allah SWT, Allah buka. Nah, makanya idza jaa nasrullahi wal fat. Nah, iya. Terus setelah itu waraitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika kemenangan telah tiba, kata Allah SWT, kamu lihat wahai Muhammad, orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Nah, maka ketika itu apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertakbirlah engkau dengan memuji nama Allah, wastaghfir dan minta ampun kepada Allah. Di kalangan Amirul Mukminin Khattab mengumpulkan para sahabat, para kibar sahabat. Nanya kepada para kibar sahabat ini, apa tafsirnya ayat tersebut? Jawab, senang. Ketika datang kemenangan dari Allah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang lain nyebut ini. Terakhir Ibnu Abbas. Ya apa menurut engkau? Tafsirnya adalah ajal Rasulullah sudah dekat. Ini semua. Kok ke situ larinya gitu loh. Nah, dipuji oleh Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasul yang didoakan oleh Rasulullah untuk faham agama dan faham tentang tafsir Al-Qur'an. Atas dasar doa itu maka para ulama Ahlussunnah sepakat beliau sebagai imam mufassirin. Imamnya ahli tafsir. Ajal Rasul sudah dekat. Ikhwati fid din, a'azani wa a'zakumullah. Kemudian summa dzakara atharu hadzal fath 'ala al mu'minin faqal huwal ladzi anzala sakinah. Naam. Kan begitu, dialah Allah SWT yang menurunkan as-sakinah fi qulubil mu'minin. Ketenteraman, ketenangan dalam kolbu-kolbu orang-orang mukmin. Siapa yang menurunkan, siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tujuannya apa? Liyazdadu imanan ma'imanihim. Bersamaan dengan iman mereka agar semakin bertambah iman mereka. Naam. Masya Allah. Walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah lah tentara-tentara langit-langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dia Allah Maha Alim, Maha mengetahui dan hakim, Maha bijaksana. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'zakumullah. Allah mengabarkan yukhbiru ta'ala an minnatihi 'alal mu'minin bi inzalis sakinah fi qulubihim wa hiya as-sukun wa tuma'ninah was-sabat 'inda nuzulil mihan nan al-muqallalah al-muqallaqah wal umurus sha'bah allati tushawwishul qulub wa tuzazzi'ul albab wa tudha'ifu an-nufus. Untuk bayangkan. Naam. Allah mengabarkan subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini tentang apa? Anugerahnya Allah yang Allah tuangkan kepada orang mukmin. Anugerah Allah yang Allah berikan turun kepada orang mukmin yaitu as-sakinah fi qulubihim. Ini mahal ikhwan. Enggak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Ketika Allah memberikan ketenangan, ketenteraman dalam kalbu seorang mukmin, ini luar biasa. Nah, antum kira mereka orang yang miliaran uangnya tenang? Belum tentu. Nah, sebagaimana orang yang miskin sekali tenang? Belum tentu. Hidup mereka, nah, yang pas-pasan juga belum tentu. Ketika Allah memberikan kepada orang mukmin sakinah itu hakiki. Nah, gitu loh. Pasti sudah. Pasti tenangnya. Hatta kayak apa orangnya, pasti tenangnya. Ketika itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwati fid din, a'azana wa zakumullah. Sudah. Nah, apa itu sakinah dalam kulbu mereka? Itu sukun. Sukun itu tentram, diem, tumaknina, tenang. Nah. ketetapan itu, wasabat dan kekokohan di atas al-haq, inda nuzulil mihan, ketika mereka menimpa sekian ujian dari Allah SWT. Sebab apa? Langsung memisahkan mana yang jujur keimanannya dan mana yang tidak. Allah tidak akan membiarkan hambanya menyatakan kami beriman tanpa Allah uji. Tidak. Antara keimanan dan ujian seiring untuk membuktikan kejujuran imannya dia. Begitu. Makanya Allah perintah Rasulullah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar wahai Muhammad, kau sebagaimana sabarnya para nabi rasul Allah ulul azmi yang mendahului kamu. Kenapa demikian? Mereka, nah, para nabi rasul Allah, Nabi Musa, Nabi Isa diberondong dengan sekian ujian oleh Allah. Rintangan dakwah mereka jalani terus demi rintangan demi rintangan terus. Nah, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam terus rintangan demi rintangan bertubi-tubi menghampiri beliau sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang beliau adalah nabi dan rasul paling mulia di antara nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, perang bagian dari sekian mihnah. Itu dalam mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ucapan mulutnya orang musyrik ini yang betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lumayan berat. Caci makian berbagai macam bentuk umpatan yang kotor keji dari mereka luar biasa, tapi beliau sabar. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah ada yang lebih dahsyat ya Rasulullah daripada perang Uhud? Perang Uhud kekalahan kaum muslimin, Rasulullah sampai tanggal giginya dan hampir meninggal beliau. Qadarullah, yang menjaga beliau sekian orang, empat beberapa itu terbunuh satu sampai tinggal satu, tinggal dua. Nah, terakhir yang dibunuh oleh mereka ini yang sudah dekat Rasul, sudah berlumuran darah beliau. Itu mirip Rasul menurut mereka, sehingga sudah disebarkan Muhammad mati sudah. 70 sahabat meninggal. 6 sahabat usul agar dibawa ke Madinah, kota Madinah, kata Rasul, mengampun sini. Syuhada, mereka ahli rumah, sahabat-sahabat yang ahli dalam memanah. Dahsyat peperangan itu. Ditanya Rasul, apa yang lebih, ada yang lebih dahsyat? Ada, yaitu ulah kaummu, orang musyrikin. Ketika Rasul berdakwah di Taif, dilempar batu sampai kakinya bengkak. Nah, sayatan-sayatan itu gampang, tapi lisan mereka yang membuat Rasulullah betul-betul luar biasa. Sampai akhirnya beliau berhenti di suatu tempat, Malaikat Jibril datang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguhnya Malaikat Jibal yang menjaga gunung ini kirim salam dan akan menemui kamu. Nah, itu utusan Allah Subhanahu wa taala, dan datanglah malaikat tersebut dan ya Muhammad, ya Rasulullah, aku utusan Allah Subhanahu wa taala, kamu minta apa? Aku tumpahkan gunung-gunung ini untuk menimbun mereka itu semua, biar mereka semua mati atau kek. Kata Rasulullah, jangan, ana masih berharap keturunan mereka ini ada yang ya'budunallah, ada yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kesabaran beliau, lemah lembut beliau, sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Demikian dan perkara-perkara yang betul-betul pelik dan sulit. Naam. Dilewati oleh sekian kaum mukminin. Luar biasa loh. Jiwa, raga dan hartanya dikorbankan untuk demi Allah mereka. Naam, kemudian juga kolbu-kolbu yang terus menghampiri mereka, munafikin terus bermain, walhasil terus itu. Ujian demi ujian. Naam, kemudian pikiran pun juga, mereka pun juga terfitnah pikiran mereka. Naam, kemudian juga jiwa mulai melemah. Ya apa ini? Mundurkah dari Islam? Mundurkah dari perang? Atau kef? Kan ini taruhannya. Jalan mereka. Apalagi dikomando oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan. Tidak ada. Terus terjang semua. Untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Famin ni'matillah ala abdihi fi hadhil hal an yuthabbitahu al masyaqqat bi qalbin tsabit an yuthabbitahu wa yurabbitu ala qalbihi atau wa yarbutu ala qalbihi wa yanzila alaihi sakinah liyatalaqqa hadhil masyaqqat bi qalbin tsabit wa nafsin mutmainnah fa yasta'idu bidzalika li iqamati amrillah fi hadhil hal fayazdadu bidzalika imanuhu na'am wa yatimmu na'am ikanuhu. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya kondisi Fathul peperangan Mekah ini adalah betul-betul dikokohkan dan betul-betul diikat kekokohan ini dalam kalbunya dan Allah berikan kepada mereka as-sakinah. Nah, ketentraman jiwa lahir batin untuk menghadapi masyaqqat tadi, berbagai macam bentuk rintangan, ujian dan kesulitan yang mereka hadapi diberi apa? Sabit, kokoh, kokoh. Dan jiwa yang mutmainnah untuk mempersiapkan ini semua menegakkan perintah Allah. Kondisi seperti itu sehingga hal itu akan menambah iman mereka dan keyakinannya. Fa sahabatu radhiyallahu anhum lama jara baina Rasul sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin min tilka syurut allati zahiruha annaha wadada alaihim na'am wa hatta man min agda wa hatta min agdarihim wa tilka la takadu tasbiru 'alaiha an-nufus falamma sabaru 'alaiha wattanu anfusahum laha izdadu bidzalika imanan ma imanihim. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in ketika bersama Rasul dengan orang-orang musyrik, perjanjian Hudaibiyah ini luar biasa. Syarat-syarat yang dikemukakan, yang disepakati itu zahirnya betul-betul merugikan kaum muslimin. Ha'am. Membuat jengkel kaum muslimin gitu loh. Ghadadah. Naam. Dan seakan-akan merendahkan kaum muslimin, kemampuan mereka. Hampir-hampir mereka enggak sabar. Hampir-hampir sahabat sudah nyampe dekat Makkah di Hudaibiyah. Nah, dengan Rasul loh. Disuruh pulang. Enggak boleh umroh. Ayo, ya apa kira-kira? Dari Madinah. Kalau naik bis sekarang ini sekitar 5 sampai 6 jam. Naik bis loh. Itu naik unta, dan naik jalan naik unta. Berapa hari kira-kira? Nyampe suruh pulang. Enggak boleh umroh. Kira-kira kalau orang sekarang, apa kiai-kiai sekarang lah, wallahu a'lam. Dan perjanjian gak boleh umroh sampai tahun depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyiptakan mereka. Nah, kalau sahabat yang lain sudah enggak lah wis gitu. Gitu. Nah, begitu. Utusan demi utusan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyaallah. Tapi sabar. Mereka ngikuti nabinya sabar terus. Terus sabar, sabar. Nah, coba la takadu tasbiru alaihin nufus, alaihin nufus. Iya ya ikhwan, kaif antum. Nah, ketika mereka sabar di atas ini semua perjanjian yang kama hadza ini, mana Allah sabar, watanu anfusahum laha, dan betul-betul bersarang sabar itu dalam diri mereka, bukan sekedar sabar-sabaran, betul-betul sabar, semakin bertambah keimanan mereka di atas keimanan mereka. Mahal ikhwan, sabar itu yang hak, sabar yang betul-betul dia sabar dalam taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah, itu surga, jannah balasannya. Dan diberi pahala Allah tanpa perhitungan sudah, sekehendak Allah. Dan pemberian Allah kepada seorang hamba tidak ada yang lebih luas, lebih baik, kecuali ketika Allah memberikan jiwa dan perangi sabar ini. Allah jadikan satu dengan yang lain fitnah. Ahlul bidah fitnah terhadap kita. Kita, mereka fitnah terhadap kita. Kita fitnah dari pihak mereka. Orang tua kepada anak juga demikian fitnah. Anak kepada orang fitnah. Terus sesama kita fitnah. Atas birun kata Allah. Sabarkah kalian? Terus taat kepada Allah, terus taat kepada Rasulnya. Begitu. Nah, berarti bagaimana upaya kita sekarang ini, kita sekarang ini? Iya, upaya apa caranya supaya kita terus terbimbing oleh para ulama ahlus sunnah. Jangan lepas dari bimbingan para ulama ahlus sunnah, terkhusus kibarul ulama, karena keberkahan ada pada mereka. Ikhwati fid din a'azani wa anzakumullah. Naam. Walillahi junudus samawati wal ard ay jami'uha fi mulkihi wa tahta tadbirihi wa qahrihi, fala yadhunnu al musyrikun anna Allah la yansuru dinahu wa nabiyahu. Walakinahu ta'ala alimun hakim. Fataqtadi hikmatuhu, naam, al mudawalah bainan nas fil ayyam wa ta'khir nasrul wa ta'khir nasrul mu'minin ila waqtil akhir, ila waqtin akhir. Milik Allah lah seluruh tentara-tentara langit dan bumi. Artinya apa? Semua di bawah kerajaan dan kekuasaan Allah. Di bawah pengaturan Allah dan kehendak Allah. Nah, maka tidak mungkin seorang musyrik itu mengira Allah enggak menolong. Enggak menolong agama dan nabinya, enggak mungkin. Jangan ngira seperti itu, keliru. Itu loh. Makanya Fir'aun, na'udzubillah min dzalik, Fir'aun dengan sombongnya dan dengan angkuhnya itu kan nentang. Nah, nentang memang. Nentang sampai pada akhirnya tukang-tukang sihirnya itu kan kalah total gitu. Dan meyakini dan tobat loh. Tobat kepada Allah, mengakui. Nah, itu Fir'aun nyeng. Tahu nyeng. Marah sekali ngelihat tukang sihirnya tobat itu. Mau dibunuh. Dibunuh. Ya apa sih? Saking kafirnya sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu di antara penyimpangannya adalah bermaksiat kepada Nabi Musa, kepada Rasulnya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai na'udzubillah terbesit di benak kita untuk menyelisih bermaksiat kepada Rasul. Hati-hati. Nah, baik, tetapi Allah lah yang alimun hakim, maha mengetahui dan maha hakim, hikmah. Dengan hikmahnya itulah Allah subhanahu wa ta'ala terus Allah taburkan hikmah itu sepanjang masa di antara manusia, umat manusia ini. Naam, begitu. Sehingga pertolongan Allah kepada orang mukmin itu datang setelah mereka bersusah payah, setelah mereka berperang, setelah mereka mengalami sekian rintangan, sekian masalah. Di waktu berikutnya ada Nasrullah wa fathun qarib, dan pertolongan yang dekat. Wadah. Apa hikmahnya, tujuannya? Liyat khulal mu'minina wal mu'minati na'am jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyiatihim wa kana dhalika indallahi fawzan 'azima. Dengan tujuan Allah memasukkan orang-orang mukmin laki dan wanita ke jannah, surga Allah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal dalam jannatullah. Naam, dan Allah mengampuni seluruh dosa mereka. Dan yang demikian bagi Allah adalah sebuah fauzan 'aziman, keberuntungan yang besar. Nah, atas mereka tentunya. Naam. Fahadha a'zamu ma yahsulu lil mu'minin ay yahsulu lahum al marhub al matlub yadkhulul jannat wa yuzilu anhum al mahdhur bitakfiri sayiat. Ini adalah merupakan perolehan yang paling besar bagi orang mukmin. Nikmat yang paling besar bagi orang mukmin ketika mereka mendapati sesuatu yang diinginkan dan yang dicintai. Apa itu yang diinginkan dan yang dicintai, yang dinanti-nanti itu? Adalah masuk jannah. Udah. Itu yang diinginkan. Nah, dan menghilangkan bagi mereka seluruh dosa dan seluruh yang terlarang oleh Allah, dihilangkan atas mereka pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan juga dosa diampuni. Masya Allah. Wa kana dzalika al-jazaa' al-madzkur lil mu'minin indallahi fawzan 'azima. Yang seperti itu balasan bagi Allah kepada orang-orang mukmin tersebut di sisi Allah, fawzan 'aziman. Apa maknanya? Fa hadza ma yaf'alu bil mu'minin fi dzalikal fatmudin. Itulah yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Naam, kemenangan yang nyata. Tamam. Kemudian setelah itu wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas-sau alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. A'udzubillahi min dzalik. Allah mengazab orang-orang munafikin laki dan wanita, disiksa kabeh oleh Allah, lakinya, perempuannya, para munafikin. dan juga orang-orang musyrikin, laki dan perempuannya, yang mereka berburuk prasangka kepada Allah. Alaihim da'iratus sau, mereka memperoleh sesuatu yang akan menyebabkan mara bahaya atas mereka. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa ala'anahum, Allah melaknat mereka. Wa adalahum jahannam wasa'at masira, Allah persiapkan mereka jahannam, dan jahannam sejelas-jelas tempat kembali. Wa amal munafikun, kata Sa'di rahimahullah, wal munafiqat wal musyrikun wal musyrikat, fa inna Allah yu'adzibuhum bidzalik. Mereka orang-orang munafikin dan munafiqat, munafik laki dan perempuan, musyrik laki dan musyrik perempuan, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka, menyiksa mereka dengan sebab kemunafikannya dan kesyirikannya mereka. Naam. Wa yariyahum ma yasu'uhum hina kana maksuduhum khudlan al-mu'minin wa dhanu billahi dhanna sau' annahu la yansuru dinahu a'udzubillah wa yu'li kalimatah wa anna ahlal batil satakunu lahum da'irah da'iratun ala nam ahlil haq fa'adarallahu alaihim dhannahum wa kanat da'iratus sau' alaihim fid dunya. Allah tampakkan kepada mereka. Ayo. Yang manusia enggak akan bisa menampakkan, urusannya kan zon di dalam kan. Praduga prasangka. Allah tuangkan, Allah tampakkan semua. Yaitu niat-niat mereka yang busuk kepada orang-orang mukmin. Jadi niat menghinakan orang mukmin, dan mereka ini tujuan di samping menghina orang mukmin juga berburuk prasangka kepada Allah. Apa itu? Allah enggak akan membantu agama, nolong agamanya. Coba. Allah enggak akan meninggalkan kalimatnya. Coba bayangkan. Wa ana ahlal batil. Ahlul batil itu mereka akan tertimpa mara bahaya. Naam. Mereka menuduh ahlul haq yang tuduhan yang batil, maka Allah timpakan kepada mereka dengan dugaan mereka, yaitu mara bahaya di dunia ini. Akhirnya sudah jelas dan disebutkan. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, bima iktarafuhu minal mahadatil lillah wa rasulih. Allah murka kepada mereka dengan sebab apa? Yang mereka iktarafuhu minal mahadadillah wali rasulih. Terang-terangan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Ayo. Ya apa? Wala'anahum, dan Allah laknat mereka. Ab'adahum mu'aqsahum an rahmatihi. Coba. Laknat datang dari Allah, itu berarti Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Sementara seorang masuk jannah itu dengan sumber rahmat Allah. Kaif kalau dijauhkan dari rahmatnya? Na'udzubillah min dzalik. Naam. Wa adalahum jahannam wa sa'at masira, dan Allah janjikan mereka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Masih seger semua, tapi cukup insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum, insyaallah ta'ala kita akhiri dulu. Namul hasil barakallahu fikum ikhwan, dari ayat yang kita sebutkan tadi, maka kita hati-hati di dalam menjalin agama ini, jangan sampai naam ujian yang Allah berikan itu dibales jelek gitu loh. Jangan, baik itu menyatakan bersu'udzon kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini kan musibah. Seorang misalnya dimiskinkan, kemudian dia menghina apa bersujud kepada Allah, kan ngeri. Assalamualaikum. Enggak adil, enggak apa, kan begitu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini miniaturnya demikian. Nah, enggak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini khatir. Nah, enggak tenang dia hidup, enggak akan tenang. Kemudian menyelisih Rasul, jangan bermudah-mudahan. Sebab ketaatan kepada Rasul ini merupakan jaminan masuk jannah. Sebagaimana maksiat kepada Rasul, ini dia telah menjerumuskan diri kepada benar. Tapi Rasul menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, umatku akan semua masuk jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Ditanya Rasulullah, "Man ya bayar Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasul? "Man ata'ani dakhulal jannata." Khalas. Yang taat kepadaku masuk jannah. "Wa man asani," yang bermaksiat kepadaku, "faqad aba," dia enggan masuk jannah. Dan yang berikutnya, barakallahu fikum, sabar dalam menjalani hidup ini luar biasa akan berdampak mulia pada seorang ketika beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ketika menjauh maksiat kepada Allah, ketika terhadap musibah terus sampai ajal menjemput kita. Luar biasa yang demikian. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita amalkan yang baik tadi. Naam, dan jadikan pelajaran ibrah dari apa yang Allah kisahkan dalam ayat tadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.